Bukannya ku tak mencintaimu, bukannya ku tak menyayangimu, ku kekasih yang tak bisa ungkapkan cinta. Bukannya ku tak miliki hati, bukannya ku tak bisa kau pilih, ku kekasih yang tak bisa ungkapkan cinta. Inilah aku apa adanya, tak ingin membuat apa.